sang jangan insan melawan kasih. Ternyata kasih masa hanya seketika berlabuh sementara. Dingin cinta berpaling padanya, sakit hati kecewa. Yeah.